coba pikir kembali, janji tak mungkin saingkari. Tak alasan terkabari, kasih oh begitu curiga. Berubah kini kau berbeda, tingkat satu atas nama cinta. Sasa cinta, satu sapinta. Jangan lalu mengetang rasa, karena kalau sasu bilang satra kan berpindah karena susah ya. Jangan kau barulah satra kan menjua. Cukup jaga hati biar tanpa cinta, karena kalau sasu bilang satra kan berpindah karena susah ya. Karena susah ya, biasa sacinta, satu sapinta. Jangan lalu mengetang rasa, karena kalau sasu bilang satra kan berpindah karena susah ya. Jangan kau barulah satra kan menjual.